Bonus satu lagi. Bagus ya nak. Siro bareng Wisugi, bagus ya nak. Ya bagus lah. Kita dianggap apa? Ya pun ada kepongai dan Yasro, ya kepongai si Yasro. Ada. Mama Aura. Mama Aura. Pada bayi wong lanang yang dua perasaan. Ya sing sabar sampe anakku masih sabar. Pada bayi duwe ati lara. Sing sabar bakal pengen duwe rabi loro kok. Sebarangan bayi sih. Mana mene kau kuadul ku lanake dingin masih ngawitik. Ya iya karuan dengan. Sabar gedene ikhlas. Sabar karena beli weruh. Ikhlas karena beli weruh. Lamun senyatane pada bae mas atine wadon enggak. Ayo wong wadon mah bisa dikang jujur di lanangan bener. Kudu sabar ya nak ya. Gua buat doni kudu tak biar kudu setia, ngerti beli. Kudu nurut ning wong lanang. Sunny. ado-ado lumbisan demeni pisan duwe narasi berarti. Saya punya perasaan, kita duwe perasaan ya. Kita duwe rasa cemburu, tapi dituntut orang bisa cemburu. Cuma Pak mengene, priben no. Rasane wong wadon omongan orang kudu tur tanan omongan wong lana. Angkat bendera putih, wisku orang kuat, wis orang kuat. Kira kaya tegu orang kuat. Jare bendera kuning, wis orang kuat. Kira pakai tegu orang kuat. Cik. Kaya aples maju terus dong. Pangeran macan ucul. bos toko, bos toko, bos toko. Duwe cinta beli seukuran, kayak ora pantes ning badan. Siapa? Miminya Rena, anaknya baik. Di pantes jare wong tuane. Mungkin Aja sombong-sombong pisan. Aja ngegas-ngegas pisan. Aja sombong-sombong pisan. Manusiawi ora. Bukan pengen jadi raja, pengen jadi raja dok. Kenapa kesini? Senajan disakiti tetap setia. Geden larat tek kemban demi cinta. Bohong ibu kelana sekuat-kuat teh ati beli kuat tahan sedih. Oh, oh. Orangnya pantangan wong wadon netesaken banyu larangan sekuat-kuat teh ati beli kuat nahan wong sing disayang gonta ganti wadona. Lanange pada wadone pada ajis mah. Pada apa? Ya pada. Lanange. Sabar ya Cer. Lanange doyan bohong. Iya bener. Wadone ya bobot bareng. Iya bener. Sementara itu wis kawin karo kakak. Dedene arepan bener kan? Ya bener lah. Dedene arepan setia karo kakak kan? Setia banget. Aja omongnya baik. Lahir batin kakak ku sayang deh karo dede. Rasa. Sayang banget karo dede kakak. Sok ngomong ampe kan bukti kakak. Sayang karo dede. Bisa kan kita neurot padat. Beli bisa dihilangkan.

bareng jengki ngono. Ayo sini, Mbak Cantik. Pak Ujo, Pak Babinsa, mau katakan luras rumah ini. Pak Ujo yang itu sini ngarep sih. Mau Mbak Satria Bunda Berin, Mas Ali Hermansa, Dok Nika Dok Enan. Tarik Mas Eh. Aduh, duduk bonding asam moting. Orang lagi nunggu.